إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، جمع صلاة مغرب yang kami muliakan. Semoga Allah تبارك وتعالى senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala, di mana Allah memasukkan kita ke dalam bulan yang mulia, bulan Muharram yang merupakan awal mula tahun baru Hijriah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiada terasa umur kita telah berlalu, yang menunjukkan bahwasanya al-akhiratu muqbilah, negeri akhirat semakin dekat untuk kita capai. Berarti tiadalah ada batasan antara seorang hamba dengan akhirat illal maut, kecuali kematian. Maka orang yang cerdas memperhatikan bekal apakah yang dia persiapkan menghadapi hari yang akan datang. Adapun orang yang mereka lalai, tidaklah peduli dengan amalan apakah yang akan dia persiapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Muharram merupakan bulan yang diagungkan oleh umat-umat sebelum kita ataupun di dalam agama Islam itu sendiri, di mana Allah menjadikan bulan Muharram melupakan salah satu daripada bulan-bulan haram, bulan yang diharamkan di dalamnya pertumpahan darah, bulan yang Allah haramkan di dalamnya perbuatan dosa dan kezaliman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhurin dallah isna asyara syahran fi kitabillah يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan di antara yaitu sejak Allah ciptakan langit dan bumi, di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Di antaranya adalah Zulhijjah, di antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat bulan Rajab, dan kita memasuki bulan Muharram. Bagaimanakah seorang muslim menyambut adanya bulan Muharram? Yang pertama, kita meyakini dan menetapkan bulan Muharram adalah bulan yang Allah haramkan padanya kezaliman, bahkan secara khusus diharamkan padanya peperangan dan pertumpahan darah. Dan yang kedua, bulan Muharram harus kita yakini tiadalah Allah mengagungkannya melainkan karena bulan tersebut bulan yang suci ataupun bulan yang barakallahu fikum, kita tidak boleh mengotorinya dengan perbuatan zalim. Dan sebesar-besar kezaliman adalah perbuatan syirik. Sebesar-besar kezaliman adalah perbuatan syirik. Di antara syirik yang besar adalah seorang meyakini adanya selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau memberikan mudarat. Di antara perbuatan syirik yang besar adalah seorang meyakini ada di sana selain Allah yang mendatangkan manfaat ataupun membawakan mudarat kepada dirinya. Maka termasuk dalam bab ini adalah at-tiyarah, seorang berkeyakinan pada waktu-waktu, bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, atau masa-masa tertentu, ini membawa kesialan. Lihatlah, kesialan bukanlah pada bulan, namun Allah yang memberikan kepada hambanya kesialan, dan Allah pula yang memberikan kemanfaatan kepada hambanya. Sebagai bukti, banyak orang di bulan Muharram justru mendapatkan keuntungan. Dasar kesialan itu Allah tetapkan atas dirinya, bahkan di bulan Ramadan sekalipun yang suci, dan Allah agungkan sial tetap menimpa mereka. Karena kesialan bukanlah pada zamannya, namun pada sebab dosa yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita tidak boleh meyakini bahwasanya bulan Muharram merupakan bulan yang sial, bulan yang di situ terjadi wabah dan malapetaka. Karena lihatlah, justru sejarah membuktikan orang-orang Yahudi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah mendapatkan mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut Yaumu Asyura. Ditanya oleh Rasul, kenapa mereka berpuasa? Maka mereka menjawab, dzakal yaum anjallahu nabiyyana Musa min Fir'aun. Itu merupakan hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Berarti hari selamat napa hari sial? Masya Allah, bulan Muharram. Oleh karena itu mereka berpuasa syukron li Musa, bersyukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nahnu ahakku minhum bi Musa, kami lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi yang mereka telah melenceng dari ajaran Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan, lau baqaina ilal qabil, kalau seandainya aku tahun depan masih hidup, la sumanna tasi', niscaya aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tanggal 10 juga puasa. Puasanya karena apa? Karena bersyukur itu hari keselamatannya Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasul dalam rangka mengingkari dan menyelisih mereka, namun dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka beliau berpuasa tanggal 9 dan bercita-cita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Maka yang ketiga, bagaimana kita menyambut bulan Muharram ini? Adalah yang ketiga adalah kita berpuasa di tanggal 9 dan 10 atau di hari Asyura. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kapan itu? Yakni Yaumul Asyura. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaumi shaumi yaumi Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa Asyura, puasa Syura, yakni 10 Muharram. Berarti hari kita insya Allah jatuhnya berarti kalau sepuluh hari lagi kapan ini? Kamis, dimana Kamis waktu semua hari Sabtu. Hari Sabtu, aku lupakan insya Allah. Nah, dia mau Asyura tanggal 10 Muharram. Nah, maka Rasul menjawab ahtasibu ayyukabbiro sanatal lati qoblah. Aku berharap mudah-mudahan bisa mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Itu keutamaan orang yang berpuasa di hari Asyura. Maka menggabungkan dua hadis di mana Rasul tadi mengatakan aku akan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 Muharram, maka barakallahu fikum. Para ulama menerangkan tentang kaidiyah tata cara siang yaumul asyura, yakni ada 3 atau 4 cara. Yang pertama, as-shaum yaumul asyir wa yaumun qablahu. Yang pertama, berpuasa tanggal 9 Muharram dan tanggal 10-nya. Berarti kalau hari kita insya Allah Jumat dan Sabtu. Maka inilah yang diangankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, yaumul asyir wa yaumul ladzi ba'dah. Atau berpuasa tanggal 10 ditambah sehari setelahnya, berarti tanggal 11 kurang kira-kira Sabtu dan Ahad. Dan yang ketiga adalah yajma'u salasata ayyam tasi' wal asyir wa hadiyal asyar, yakni berpuasa 3 hari tanggal 9, 10 dan 11 bulan Muharram, berarti kurang lebih kira-kira Jumat, Sabtu, Ahad di hari kita. Kemudian barakallahu fikum. Berarti setelah itu yang keempat adalah berpuasa 10 Muharram saja. Di mana 3 yang pertama ini faedahnya adalah dalam rangka menyelisihi orang-orang ahlul kitab, sehingga berbeda puasanya kita dengan mereka. Yang afdal adalah 9 dan 10. Namun 10 dan 11 ini dalam rangka ihtiyat, berhati-hati. Nah, dan juga ahwab minha 9, 10 dan 11. Pasti kalau berbeda tanggal antara sini dengan Arab, pasti dia berpuasa menyelisih orang Yahudi. Nah, sebab bisa jadi dia berpuasa 11 dan 10, 10 11 menurut kalau ternyata sana lebih dulu. Nah, kalau ternyata sana lebih lambat, berarti bisa jadi dia puasa 9 dan 10 pasti. Nah, ini sehingga kena dua-duanya. Nah, adapun mereka yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kesempatan, jangan dilewatkan. Keutamaan berpuasa di bulan Muharram ini, sempatkanlah berpuasa tanggal 10. Tanggal 10. Sehingga 4 cara ini, inilah yang diterangkan para ulama tentang siam. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia itu memiliki kebiasaan saum Dawud? Ya, maka dia tetap berpuasa Dawud. Karena puasa Dawud, kata Rasulullah, tidak ada yang afdol, lebih utama daripada puasa Dawud. Yakni saum yaum waftur yaum. Yaitu berpuasa sehari, besoknya tidak puasa. besoknya lagi puasa, besoknya puasa, ngilir kacang seperti itu. Terus demikian shaumuddahr, berpuasa selama satu tahun. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kita di dalam menyambut bulan Muharram ini. Dan tentunya kita banyak bersyukur dan banyak memanfaatkan bulan-bulan ini, banyak berdoa. Semoga Allah menyelamatkan negara kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada para pimpinan-pimpinan negara kita ini dengan seluruh jajarannya, dan semoga Allah memberikan mereka hidayah untuk bisa membawa muslimin ke arah yang lebih baik, dan supaya mereka bisa mendapatkan taufik dari Allah sehingga betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin yang adil yang akan mengayomi rakyatnya. Bolehkah kita melaknati para penguasa? Jawabannya haram. Kenapa demikian? Karena kalau kita melaknati penguasa, malaikat mengaminkan, amin. Pertama, walaka mithluh, juga kalian didoakan, engkau juga semoga mendapatkan laknat. Ya. Yang kedua adalah, bolehkah kita melaknatinya? Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena kalau mereka dilaknati dan diaminkan, nah, berarti mereka tambah jahat. Ya atau tidak? Tambah jahat, bukan menjadi tambah mengayomi rakyat. Justru malah akan menjadi orang-orang yang semakin zalim kepada pada rakyatnya. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbuat baik kepada para penguasa. Kalau tidak mampu memberikan kebaikan, tahanlah dari menyakiti mereka, walaupun dengan kita senantiasa mendoakan mereka. Itulah kebaikan yang paling bagus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan bertambahnya umur kita. Allah memberikan hidayah kepada kita cinta kepada sunnah Rasul, yang mungkin sebelumnya kita belum kenal sunnah, beribadah apa adanya. Namun walhamdulillah hari-hari ini dimudahkan kita belajar sesuai dengan bimbingan para ulama yang mengacu kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di malam hari ini kita akan kembali kepada pelajaran kita terkait dengan ibadah keseharian kita. Masih dalam pembahasan tentang sholat, di mana dalam pertemuan terakhir kita telah mengetahui tentang waktu-waktu sholat, waktu-waktu sholat. Dan barakallahu fikum, maka kita masuk kaitan dengan waktu. Masih terkait dengan waktu, barakallahu fikum. Maka kalau sudah masuk waktu, disyariatkan untuk kita melakukan azan. Nggih napa mboten? Azan. Maka kita masuk hadis berikutnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Amara Bilal an yutiral iqamah, an yashfa'al adzan wa yutiral iqamah. Di sini diterangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Bilal ibnu Rabah, sinten Bilal nggih, muadzinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a, untuk menggenapkan al-adzan, adzan, wa yutirul iqamah, dan mengganjilkan iqamah. Maknanya Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaping kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nek qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ping pinten? Tunggal ganjil. Nah, demikian. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan barakallahu fikum mengganjilkan iqamah. Maka di malam hari ini kita mempelajari tentang sekelumit permasalahan azan. Apa itu azan, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Azan secara bahasa al-i'lam, pemberitahuan. Pemberitahuan dalam rangka memberitahukan apa? Telah masuk waktu sholat. Seruan untuk menyeru manusia sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti oh sudah masuk waktu sholat. Berarti dengan demikian kalau ini pemberitahuan waktu sholat, maka tidak boleh dilakukan di luar sholat. Kalau itu untuk menyeru sholat. Yes. Barakallahu fikum. Azan merupakan al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsus, yakni pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan zikir yang khusus. Apa hukum azan dan iqamah? Adapun iqamah adalah i'lam bil qiyami ila sholati, yaitu pemberitahuan akan ditegakkannya sholat, akan ditegakkannya sholat dengan zikir yang khusus yang telah datang dalam syariat. Inilah azan dan iqamah. Hukumnya keduanya adalah masyru'ani fi haqqir rijal, adalah diterangkan para ulama disyariatkan khusus bagi laki-laki. Wanita boleh azan? Tidak. Tiang putri mboten pikantuk azan. Senajan sholating tiang putri sedanten tidak ada azan. Eh, tidak ada azan. Nah, ini demikian. Wal azan wal iqamatu masyru'ani fi haqqi rijali lis shalawatil khamsi duna ghairiha. Azan dan iqamah disyariatkan bagi laki-laki untuk menegakkan sholat lima waktu, tidak untuk selainnya. Tidak untuk selainnya. Azan adalah untuk mengumandangkan sholat lima waktu. Lah bagaimana kalau azan ketika bayi lahir? Diterangkan para ulama, hadis yang menerangkan tentang Nabi mengazani di telinga kanan, iqamah di telinga kiri adalah lemah, dhaif, sehingga tidaklah menjadi syariat yang harus dilakukan. Namun mereka sebagian melakukan bukan karena dasar ini, namun karena istihsan, berharap baik. Mudah-mudahan jadi orang yang pertama kali mendengarnya adalah azan, kalimat-kalimat thayyibah. Namun seandainya mereka meninggalkannya, tidaklah diingkari karena hadis yang menerangkan hal tersebut adalah dhaif. Lah terus bagaimana sebaliknya? Ini kan kalau hidup. Lah kalau meninggal, diazani atau tidak? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena azan seruan untuk sholat. Dan orang yang mati sudah tidak mendengar. Napa mboten? Napa malih saged sholat? Berarti tidak perlu diazani. Dan tidak ada di sana dalil yang sharih bagi sahih yang menerangkan Rasul atau para sahabatnya mereka mengumandangkan azan ketika mau menguburkan si mayit. Yang Rasul ajarkan adalah ketika memegang mayit, bismillahi ala millati rasulillah, itu saja. Nah ketika dikuburkan, apa yang dilakukan? Dikubur dengan baik setelah selesai urukan terakhir, salallaha li akhikumut tasbit fa innahul ana yus'al. Mintakanlah kepada Allah kekokohan ucapan bagi saudaramu karena sekarang dia sedang ditanya. Maka hendaknya masing-masing kita yang mengiringi kekuburan untuk semuanya mendoakan sendiri-sendiri, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu, atau Allahumma ighfir lahu wa sabbithu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah, kokokkanlah ucapannya sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk, bisa menjawab. Dengan kita, inilah cinta kita kepada saudara kita yang mati. Ketika kita mengiringi kekuburan, berdoanya adalah ringkas, Allahumma firlahu wa sabbithu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah barakallahu fikum, ya Allah kokohkanlah ucapan orang ini. Coba kalau yang doa banyak, maka lebih dekat kepada ijabah. doanya yaitu yang paling pokok. Karena sekarang kalau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka Allah katakan afrishu lahu, maka hamparkanlah baginya permadani dari surga, maka berikanlah wewangian kepadanya wahamni tu bihanutil jannah, wangi apa, berikanlah minyak wangi bagi dia, wewangian dari surga. Aftahu lahu abwabal jannah, bukakanlah pintu-pintu surga. Belum masuk, nggih. Namun sudah ditampakkan surga bagi dia. Lah ini kalau bisa menjawab. Sehingga kata para ulama, doa yang paling bermanfaat ketika si mayit sedang dikubur yaitu permintaan ampunan dan kekokohan ucapan. Harus doakan orang tua enggak? Sekarang yang mati yang kita doakan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini itulah rahmat kita kepada sesama kita yang mukmin. Gampang mboten? Gampang nggih. Nah, jadi sudah masing-masing doa, kalau ada di kuburan, sudah ngiring kuburan, urukan terakhir bismillah Allahumma firlahu wa sabbithu, atau Allahumma arhamhu wa sabbithu, atau digabungkan Allahumma firlahu warhamhu wa sabbithu. Boleh. Nah, Allahumma firlahu warhamhu wa sabbithu. Lo itu kan doa ketika sholat jenazah. Ya itulah pertolongan kita, cinta kita kepada orang muslim yang wafat, yang meninggal adalah kita menyolatinya. Karena ini yang paling bermanfaat bagi mereka. Menyolati si mayit jenazah karena inilah syafaat bagi mereka. Di antara sebab orang diampuni dengan banyaknya orang yang menyolatinya. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada azan. Berarti azan adalah disyariatkan bagi laki-laki khusus pada sholat lima waktu. Sholat duha tidak. Sholat witir boten. Ya. Namun khusus dalam sholat lima waktu. Hukumnya apa? Wahuma min furudil kifayat. Hukumnya berselisih para ulama. Yang rajih adalah fardu kifayat. Fardu kifayat. Maknanya apa? Fardu kifayat, wajib kifayah. Iza qama bihima man yakfi saqatal ismu anil bakin. Yaitu kalau sudah dilakukan oleh orang yang dianggap cukup, maka gugur dari yang lainnya. Apa fungsi kita memahami ini, mengerti ini? Nah, seandainya di desa Kaligondang sini, nah, sudah ada masjid gede azan, kemudian yang lain azan, terdengar kemana-mana sudah. Ternyata jenengan sholatnya ketinggalan atau sudah selesai sholat. Lah mau berjamaah dengan yang lainnya, apakah harus azan? Jawabannya tidak. Cukup iqomat saja itu sudah sah. Namun kalau mau azan kemudian iqomah juga tidak diingkari. Namun gugur daripadanya azan. Barakallahu fikum. Karena iqomah fungsinya untuk menegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat. Ini sebagai misal. Namun kalau fardu ain, maka wajib bagi setiap orang yang mau sholat, maka dia harus azan. Ya, barakallahu. Namun ini fardu kifayah. Ini hukumnya. Kemudian yang berikutnya harus kita ketahui syarat sahnya azan. Azan ada syarat sahnya ya. Nah, maka ini yang senang azan harus memperhatikan ini. Karena ibadah itu ada syarat sah, ada pembatal, ada juga rukun kewajiban ini ibadah. Alhamdulillah. Syarat sahnya azan ada 6 disebutkan. Yang pertama al-Islam, yaitu Islam. Fala yasihu minal kafir, tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Nah. Yang kedua al-aqlu, berakal sehat. Berakal sehat. Fala yasihani minal majnuni wasakrani wa ghairil mumayyiz. Maka tidak sah dilakukan oleh orang yang gila, atau orang yang mabuk, atau anak kecil yang belum tamyiz, yang belum mumayyiz. Misalnya anak di bawah 7 tahun belum mumayyiz, suruh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah azannya? Tidak sah. Lo kok gak diulangi? Ya karena tadi yang lain sudah azan. Paham gini? Jadi dia bahasa, oh harus diulangi. Kalau dari sisi sah gak azannya dia, tidak sah. Namun kok gak diulangi? Ya karena yang lain sudah azan. Karena ini adalah fardu kifayah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sini tadi adalah ghairu mumayyiz kasairil ibadat, sebagaimana ibadah yang lainnya. Syarat yang ketiga, az-zukuriyah, yang melakukannya laki-laki, yaitu kaum pria. Yang melakukan azan adalah kaum pria, bukan wanita. Fala yasihani minal mar'ati, maka tidak sah dilakukan wanita. Kenapa? Lil fitnati bisautiha, dengan sebab menimbulkan fitnah, menggoda suara mereka. Ya apa tidak? Perempuan nyanyi, nyanyi apa? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya, oh, siapa ya? Jan, coba. Bukan diikuti, malah akhirnya di siapa ya? Nah, demikian kadang. Nah, ini menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Naam. Ini diantaranya. Naam. Yang keempat, ayyakunal adzanu fi waqtis shalah. Ini yang penting. Azan itu dilakukan adalah di waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau kekasihkan, ya tidak sah. Kalau kekasihkan tidak sah. Ya. Kalau sudah, misalnya tidak di awalnya, namun di tengah-tengah sah, napa mboten? Sah, karena di dalam waktu sholat. Nah, ini tadi. Ya. Jadi agak mundur, tidak mengapa. Ya, tidak agak mundur, tidak mengapa. Nah, ini. Namun di sini barakallahu fikum, fala yasihu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah sebelum masuk waktunya. Naam, ghairul adzanil awwalil fajri wal jum'ah. Selain adzan pertama untuk salat subuh. Salat fajar, adzan fajar kan dua kali, ya. Pernah kita singgung di dalam majelis ini. Fa yajuzu qablal waqti, maka itu boleh dilakukan sebelum waktunya, sebelum waktu terbit fajar shadiq. Wa antakunal iqoma inda iradatil qiyam lis-shalah. Adapun qomat adalah dilakukannya ketika hendak berdiri untuk salat. Muskilah, permasalahan. Ada orang saking semangatnya, biasanya mbah-mbah. Biasanya mbah-mbah. Kalau azan kekasihkan, ya. Belum masuk waktu kekasihkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Terus itu sah enggak sholat sunnah ketika itu, sholat duhur? Kalau langsung sholat maka tidak sah. Namun kalau dia qomatnya sudah masuk waktunya, maka itu sah. Maka seyogianya antara azan dengan qomat ada tenggang waktu. Menjaga kalau ternyata simbah ini karena semangat dan sudah sepuh kadang kurang wigatos kali. Waktu kan demikian ya, ada ya. Nah, ini, hah? Ya mungkin karena kalau linglung ya jelas sudah tidak tadi ya barakallahu fiik ini. Nah, sekarang kalau yang tadi, kalau yang dia itu di sebelum waktunya, maka bagaimana? Dilihat qomatnya. Mau qomat taruhlah sekarang. Isya jam 7 kurang 5 misalnya ya. Jam 7 kurang 5 kok ini, jam 7 kurang 10 sudah azan misalnya ya. Wah, belum masuk waktu itu. Ya sudah. Kita yang mendengar, kalau mampu untuk didandani, alhamdulillah. Kalau tidak, ternyata ya sudahlah. Wong namanya tiang sepuh, ya. Maka kalau komat ya sudahlah. Kita kasih jarak 10 menit setelahnya. Pasti sudah masuk waktu. Gini omotan? Sudah. Kok kesuwen? Ya sudah, banyak doa, banyak sholat ya. Sholat sunnah yang agak khusyuk. Nah, ini lebih panjang. Lah, ini yang harus dilakukan. Sehingga barakallahu fikum memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ayakunal adzan fi waqti. Yang kelima, ayakunal adzan murattaban mutawaliya, yaitu adzannya berurutan dan juga menyambung. Maksudnya urutannya sebagaimana ditentukan dalam syariat nanti, yaitu nanti akan datang. an yakunal adzanu wa kadzal iqamah bil lughatil arabiyyah. Dan yang keenam terakhir syaratnya, adzan dan qomat harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah, misalnya demikian. Tidak boleh, nggih. Ini tidak boleh. Namun Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngerti artinya atau tidak tetap harus dengan bahasa Arab. Ini tadi. Enam syarat tersebut. Lah, sekarang bahwasanya bahasa Arab dan juga harus berurutan serta menyambung. Bagaimana lafaz yang berurutan maksudnya? Yaitu di sana barakallahu fikum telah ditentukan tentang kaifiyah adzan dan iqamah. Adapun adzan di dalam syariat ini perlu diketahui adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki muadzin lebih dari satu. Ada di antaranya yang paling sering Bilal bin Rabah. Ini muadzinnya Nabi. Yang azannya seperti azan yang kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu azannya Bilal seperti itu. Naam. Ada di sana azannya Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah juga muadzinnya Nabi. Beliau berazan kadangkala tarji'. Kadangkala tarji', kalau kita tidak belajar dan tidak menyampaikan kepada muslimin, maka ini akan hilang. Apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lirih, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 4 kali jadinya, ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya tarji'. Nah, gimana kalau diamalkan? Wah, dibandemi masjidnya ya. Nah, makanya senang-senanglah belajar sunnah dan jangan kita menyembunyikan ilmu. Disampaikan kepada muslimin minimalnya kalau mereka mendapatkan adzan seperti ini, mereka tahu oh inilah sunnah. Karena kita mendustakan sunnah merupakan perbuatan dosa. Oke? Okay? Namun kita membenarkan menetapkan sesuatu yang bukan sunnah juga dosa. Nggih. Wong bukan sunnah kok dikatakan sunnah. Sunnah ditolak juga dosa. Berarti bagaimana? Wajib belajar sunnah walaupun Anda belum sempat mengamalkan. Nggih. Nah, ini barakallahu fikum. Maka di sini ini azan, nggih. Azan jadi ada tadi. Azan yang seperti azannya Bilal. Dan dibolehkan di sana adanya tarji'. Demikian pula Rasul di sana memiliki muadzin yang namanya adalah Ibnu Ummi Maktum, yang beliau seorang yang buta. Seorang yang buta yang beliau kalau azan di waktu subuh, yakni azan kedua. Adapun Bilal azan pertama. Maka dari sini terjadi perselisihan tentang hai as-salat, as-salatu khairu minan naum, itu adzan pertama atau adzan kedua. Mereka yang berpendapat adzannya Bilal seperti adzan yang umum, maka ini adzan kedua. As-salatu khairu minan naum, dan ini yang diamalkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga di tanah Saudi sana. Naam. Yang lain barakallahu fikum berpendapat bahwasanya as-salatu khairu minan naum adalah untuk membangunkan orang yang tidur. Tidur. Maka mereka berpendapat dengan hadapan adzan yang pertama. Ala kullin, tidak membahayakan khilaf yang ini. Namun hendaknya bagi mereka yang adzannya cuma satu kali jangan meninggalkan as-salatu khairun minan naum, karena ini dilakukan dalam adzan fajar, azan pertama atau azan kedua, dan tidak pula dua-duanya. Okay. Karena sudah azan Adzan. Nah itu adzan. Bukan? Nah itu diantaranya adzan. Adapun iqamah lafadznya adalah ini apa namanya lafadznya seperti yang kita sering dengar, yaitu dengan witir Allahu Akbar cuma dua kali, kalau adzan empat kali. Asyhadu an la ilaha illallah kalau adzan dua kali, ini satu kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga satu kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, semuanya satu kali. Ditambahkan padanya qad qamatis shalah yang artinya sudah hampir sholat ditegakkan. Sudah hampir sholat ditegakkan. Sudah hampir dilaksanakan berjamaah. Naam. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat adzan. Naam. Adapun orang yang mendengarkan, apa yang harus dilakukan? Menutup. Naam, ini pembahasannya. Yakni yustahabbu liman sami'al adzan. Disunahkan bagi orang yang mendengar azan an yakula mislama yakulul muadzin, untuk menirukan, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh al muadzin. Naam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus apa yang diucapkan muadzin dia ngikuti. Naam. Ini yang dia lakukan. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mislama yaqulul muadzin." Kalau engkau mendengar adanya azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa fi al-hayy 'ala tain, kecuali pada hayy 'ala tain, yakni pada qomat. Hayy 'ala falah atau hayy 'ala, bukan pada qomat azan. Hayy 'ala shalah, hayya 'alal falah, demikian qomat ataupun adzan. Maka bagaimana di sini barakallahu fikum, di sini boleh dia mengucapkan siang sama, tidak diingkari, namun yang afdal mengucapkan fa idza sami'a al adzan an yaqul hayya 'alal falah, yusra'u lis sami', disyaratkan bagi orang yang mendengar an yaqul la haula wala quwata illa billah. Tidak ada taman al-aliyyil azim. Naam. Cukup la haula wala quwata illa billah. Tadi la haula wala quwata illa billah, itulah riwayat yang sahihah. Adapun riwayat tambahan al-aliyyil azim di sana diperbincangkan para ulama. Jadi dengan la haula wala quwata illa billah. Ini barakallahu fikum. Kapan diucapannya? Setelah selesai dari ucapan muadzin. Demikian pula, enam, ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab. Kalau dia mengucapkan hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah, juga tidak diingkari. Cuma yang afdol karena ada lafaz khusus dari Rasul, dari hadis Umar bin Khattab, maka dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Enam. Ini. Lah terus bagaimana dengan taswib? As-salatu khairum minan naum, ya. Apa yang harus diucapkan? Fa innal mustami'a yaqulu mithlahu. Maka dia tetap mengucapkan yang sama juga. As-salatu khairum minan naum. Nah, berdasarkan hadis Abi Sa'id keumumannya tadi. Wala yusannu dzalika 'indal iqamah. Adapun ini ketika subuh, ucapan as-salatu khairum minan naum tidak dibaca ketika qomat. Qomatnya sama semuanya. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini sunnah ketika mereka mendengar hal ini. Ketika qomat bagaimana? Qad qomatish shalah juga sama. Qad qomatish shalah. Naam. Tsumma yusolli. Kemudian setelah selesai, orang tersebut yang mendengar adalah membaca shalawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid, sebagai misal. Baru berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Nah ini yang dibaca. Jadi jangan lupa selawat dulu. Karena Rasul mengatakan man sami'a nida fa shalla alayya tsumma qala Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sholawat atasku dulu, kemudian membaca doa ini, maka halat lahu syafaati, halal baginya syafaat, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini baca sholawat, sholawatnya bagaimana? Ya sholawat secara umum boleh seperti tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, boleh. Atau kita membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, boleh. Demikian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh, seterusnya. Yang penting sholat, sholawat, kemudian membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammad danil ladhi ati Muhammad danil wasilah tawal fadilah wa ba'athu maqama Mahmud danil ladhi wa'adda. Nah ini barakallahu fikum, doa ketika setelah adzan. Ini diantara hal-hal yang perlu diketahui, dan sesungguhnya di sana ada beberapa yang disunahkan bagi muadzin. Yang disunahkan bagi muadzin diantaranya adalah hendaknya dia dalam keadaan sudah suci. Adzan dalam keadaan sudah suci, walaupun bukan syarat. Dan demikian pula hendaknya orang yang adzan ini yang dewasa, yang disunahkan. Walaupun anak kecil sah, yang penting sudah tamyiz, namun yang afdol adalah yang dewasa. Nah, yang dewasa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih muadzinnya adalah orang-orang dewasa, bukan anak-anak. Nah, barakallahu fikum. Ini diantaranya yang bisa kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu agama kita, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan soleh, yang senantiasa ikhlas dan dijadikan timbangan nanti pada hari kiamat. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan.